ternyata ini anak muda taat kepada guru. Buktinya enggak kemana-mana, sudah penuh dengan sampah badannya. Kata orang yang membaca tanpa punya dasar iman yang benar, hebatnya wali. Bisa duduk 3 tahun, enggak makan, enggak minum, lanjutkan tidak sholat. Iya, jangan bilang enggak minum aja. Enggak ke masjid selama 3 tahun. Kan begitu, kalau kita berpikir secara akidah. Nah, ini jelas sekali. Dan cerita ini dianggap sejarah wali sholat. Mungkinkah itu terjadi? Mungkinkah kita katakan kita seorang wali? Kalau memang begitu kelakuannya, kita yakin Sunan Kalijaga enggak begitu. Kalau begitu, jangan dianggap orang soleh. Kalau orang soleh, pasti enggak begitu. Bukan dia buat kita. Yang benar yang mana? Sejarah sulit diketahui benarnya. Terus, Syekh Abdul Qadiani, oh, jadi banyak lagi lah ceritanya. Sambil bisa menghidupkan orang mati, yang sudah 500 tahun dikubur. Setelahnya dia mengatakan kum di sini, bangunlah engkau atas izinku, kuburan pecah. Karena orang yang ada di alam kubur itu adalah penyanyi, tiba-tiba muncul langsung bernyanyi sambil joget. Ini sudah diyakini oleh sekian banyak orang yang mengaku sunni. Jadi sebetulnya sejarah ini berpengaruh bagi keyakinan dan bagi ibadah, bagi akhlak, bukan cuma di sini, di sini juga banyak. Itulah yang saya kemukakan dalam buku ini. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi beriman kepada sejarah. Hilangkanlah keimanan kepada sejarah. Berimanlah kepada kisah, dan yang kita imani adalah sejarah. Rasul itu pasti ada. Rasul punya istri lebih dari satu. Rasul punya anak, Rasul punya cucu, dan cucunya Rasul adalah dari salah-salah putrinya, dari Fatimah radhiyallahu anha. Siapa cucunya? Hasan, Husain, Muhsin tidak sempat lahir, kemudian Ummu Kultsum, kemudian Zainab. Itulah cucu Rasul yang harus kita cintai berlandaskan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita cinta Ahlul Bait, jangan cuma dipilih satu atau dua. Semuanya Ahlul Bait kita punya. Cucu Rasul ada 3 putra, ada 2 putri. Dan putri Rasulullah bernama Ummu Kultsum, setelah dia tinggal wafat oleh suaminya, dinikahkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab mantunya Ali, Ali mantunya Rasul, Rasul mantunya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mantunya siapa? Ali. Ali mantunya Rasul, ya. Nah itu yang sumber yang saya baca. Boleh jadi orang lain mengatakan bohong, enggak begitu. Ya silakan baca buku sejarah. Kalau sudah di buku sejarah, bisa-bisa saja orang berkata bohong. Yang paling penting buat kita, mana sejarah yang mengantarkan kita untuk dapat melaksanakan ajaran Al-Quran, dan mana sejarah yang mengantarkan kita untuk menjauhi ajaran Al-Quran. Salah satu ajaran Al-Quran yang harus kita junjung tinggi adalah Al-Quran menyuruh menanamkan rasa ukhuwah antar sesama mukmin. Semua orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah saudara kita. Apabila ada sejarah yang memecah belah, itu jelas sejarah buatan orang yang boleh dibuat untuk memecah belah umat. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai semua mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu baina akhawaykum. Cintai semua orang yang beriman. Manakala ada sejarah yang menanamkan permusuhan, apalagi menanamkan kebencian kepada orang yang dekat dengan Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian istri-istri Rasulullah, ini sejarah dibuat oleh siapa? Sangat sulit untuk kita pahami kalau itu adalah benar sejarah. Makanya saya sewaktu di mukadimah disebutkan ada orang yang minta kepada saya menerangkan sejarah Syiah dan sejarah Sunni. Waktu itu tahun berapa ya? Sebelum tahun 2000. di kampus, salah satu kampus di Bandung. Saya katakan, kenapa Anda pernah belajar sejarah? Dia biar tahu Ustaz. Kalau apa? Dia tahu Syiah, tahu Sunni. Anda kalau ingin tahu apa Syiah itu dan apa ajarannya, apa Sunni dan apa ajarannya, enggak usah membaca sejarah. Terus apa? Baca aja, memang begitu prinsipnya, ajarannya. Kenapa sejarah? Sejarah buatan manusia biasa. Yang tentunya sejarah Syiah menurut orang Syiah beda dengan sejarah Syiah menurut orang Sunni. Sejarah Sunni menurut orang Sunni sangat jauh berbeda dengan sejarah Sunni menurut orang Syiah. Itu pasti itu, dan itu saya buktikan. Bagaimana orang Sunni berbicara Syiah dan orang Syiah berbicara Sunni, dan Sunni berbicara Sunni dan Syiah berbicara Syiah, sangat jauh berbeda. Nah, seringnya kita terbawa oleh sejarah. Ini fakta sejarah, bukan fakta sejarah. Nih, buku sejarah, karangan sejarawan. Biar objektif. Nah, terutama sejarah setelahnya sahabat tidak ada. Itu sangat sulit untuk kita jadikan pegangan. Maka, buat dalam pertama tentang sejarah dan hakikat sejarah, sampai sejarah disebut riwayat. Coba cerita itu, ya ada yang berbentuk sejarah, ada yang berbentuk riwayat, ada yang berbentuk dongeng. Ternyata banyak sekali yang disebut riwayat isinya cuma dongeng. Dongeng isinya. Contohnya, Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah yang paling beliau sayangi tentunya. Kita juga harus mencintainya karena Allah. Fatimah wafat menurut riwayat yang saya baca dalam buku-buku tersebut adalah sampai ada 13 riwayat wafatnya Fatimah. Saya masukkan 13-13 yang dalam buku itu. Apa aja riwayatnya? Pertama menyatakan bahwa Fatimah meninggal dibunuh oleh orang yang diutus Abu Bakar bernama Punpun. Riwayat yang menyebabkan bukan Punpun yang membunuh dia, tapi Umar bin Khattab di rumahnya. Riwayat ini menyebutkan bukan di rumahnya Umar membunuh dia, di jalanan. Riwayat yang menyebutkan dia dibunuh oleh Khalid bin Walid. Emang gak berapa kali sih wafatnya? Kok sampai sebanyak itu? Sampai 13. Saya masukkan 13-13 dari situ. Dan yang ke-13 saya ambil dari Sahih Muslim. Tanpa saya komentari ini yang benar itu yang salah, enggak. Jadi aja orang membaca. Tapi yang pasti cuma salah satu yang benar. Enggak mungkin semuanya benar. Sebab beliau saya yakin wafatnya cuma satu kali. Enggak mungkin 13 kali. Nah, itulah sejarah. Kenyataannya ini. Jadi fakta sejarah itu tidak dapat kita jadikan sebagai kenyataan. Jadi bagaimana sejarah terhadap sejarah? Pilih silakan. Sejarah yang mengantarkan kita untuk meningkatkan ukhuwah, meningkatkan ibadah kita, kita jadikan sebagai pegangan. Sejarah para sahabat yang dapat membuat kita semakin khusyuk ibadah, baik, kita jadikan pegangan. Tapi sejarah sahabat yang menanamkan diri kita malah membenci, nah itu tinggalkan. Sampai ada anak TK membaca buku, di situ ada kata Mu'awiyah, langsung dia, ini penjahat ini. Anak TK bilang penjahat kepada Mu'awiyah. Pasti Al-Quran berkatakan bahwa kita itu harus tersulung kepada sesama mukmin, apalagi tingkah sahabat. Itulah sejarah. Kemudian yang kedua, sejarah terhadap pengaruhnya terhadap akidah. Termasuk akidah terhadap Al-Quran. Di dalam kitab Al-Kafi karangan Al-Kulaini, Al-Kafi karangan Al-Kulaini jilid 2 halaman 634, silakan buka. Ini ada di kitabnya di sini, ini yang masih ulangi lagi baru muncul tadi. Itu disebutkan, riwayat disebutkan dari siapa? Dan mengatakan, Innal Qur'an alladhi ja'a bihi Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Sejarah menurut Al-Qulaini dalam kitab Al-Kafi jilid 2 halaman 634. Saya hafal saya beberapa kali ya. Benarnya ini penglihatan saya tidak salah nih. Berbunyi bahwa Al-Quran yang dibawa Jibril disampaikan kepada Muhammad SAW jumlahnya 17,000 ayat. Sedangkan yang kita baca saat ini tidak sampai 7,000. Cuma 6,000 lebih sedikit. Kemana yang sebagian lagi? Kata Al-Qulaini itu sudah dibuang oleh para sahabat. Makanya mereka membenci sekian banyak sahabat. Dalam buku ini saya pertanyakan, kan Ali bin Abi Thalib juga termasuk sahabat kan? Bukankah Fatimah juga termasuk sahabat? Ibnu Abbas termasuk sahabat? Dan Ibnu Abbas itu adalah orang yang cerdas, pasti hafal Quran. Itu kemana wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang 10,000 lagi? Kalau memang betul ada 17,000. Kalau dikatakan bahwa itu dihilangkan oleh para sahabat, tentunya termasuk Al-Qulaini menuduh imam yang dia hormati yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ini tidak terpikir itu yang begini itu kalau dia. Alhamdulillah saya kok Islam ini bisa kesadaran dari Allah. Ya, kalau menyebutkan ini dihilangkan oleh sahabat, ya termasuk Ali. Termasuk Ibnu Abbas. Dan menurut mereka, yang tidak menurut dari sahabat itu, Ali, Ibnu Abbas, Bundar, Mithdad. Lalu buktinya itu Fatih. Yang lain murtad semua. Nah, ini yang tidak murtad ini, dikemanakan orang yang tidak murtad itu hari ini? Kalau memang betul ada 17,000 ayat. Itu studi kritis saya terhadap pernyataan Al-Qulaini. Jadi buat kita merasakan ya penting kalau memang ada buktikan dan Al-Qur'an berkata Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u shuhadaa'akum. Kalimatnya fa'tu bisuratin min mithlihi. Mithli kitab Allah. Seperti kitabullah yang isinya Quran. Bahkan tantangan dari Al-Quran, satu surat datang yang bukan buat, terlalu berat kalau membuat. Cuma terjemah yang ada, buatlah. Koreksi juga buat terjemahan. Coba lihat, terjemahan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 23. Saya temukan terjemahnya bukan datangkan, tapi buatlah. Padahal tidak sampai menentang untuk membuat, terlalu berat. Nantinya untuk mendatangkan setiap kalau ada. Iya baik, memang tidak akan sama. Jadi bagaimana pertanyaan apa jawab pertanyaan tentang apakah titik temu itu ada baca bab keempat. Ya tidak akan dibaca nanti kalau saya jawab sekarang. Iya. Memang itu tujuannya saja. Buat kalian penasaran. Alhamdulillah, Ustaz, ini sebelum nanti kita buka dialog yang saya yakin Bapak Ibu yang hadir saat ini penasaran, makanya hadir di sini ya. Tadi tentang sejarah, Ustaz. Ini bagaimana posisi sanad, Ustaz? Karena sebenarnya dalam kitab dari Al-Tabari, ya. Tentu di kita, buat para ulama sunni, ini sejarahnya luar biasa sanad ini. Jadi, ya, seperti ungkapan dari seorang tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyampaikan dan ini kutip di dalam kajimah Sahih Muslim, Al-Isnadu minad-din laulal isnad laqala masya'a masya'a. Jadi ini yang membedakan antara sunni dengan syiah, ya, betapa kritiknya para ulama yang rabbani dari kalangan sunni ini terhadap satu berita, informasi gitu ya, dijaga sekali sanad ini. Jadi saya menyampaikan, seakan-akan nggak bisa dipegang sejarah ini. Nah jadi apakah semua sejarah atau bagaimana kedudukan sejarah yang dibuat oleh para ulama sunni sekelas Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dengan kitab tarikhnya Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar dan lain-lain? Ya. Berbicara tentang sunnah Rasul di kalangan orang-orang sunni berbeda ceritanya dengan berbicara tentang sunnah Rasulullah manakala perbandingan sunisyah. Itu yang menjadi perbandingan. Kalau kita ngaji di orang sunni saja, nih sana sunni yang kita yakini. Tapi kalau sudah kita banding-bandingkan sunni syiah, tentunya tidak kesana arahnya. Itu yang penyebab itu. Sebab ini juga orang-orang syiah ini mengatakan pakai hari mayat, pakai sanad. Gimana, Pak? Kan yang menarik juga ya? Aku biar penasaran ya, mumpung hanya di sini kita biar tahu. Karena Barbola sunni mereka dengan ilmi bisa membuktikan kedustaan ya secara ilmu sanad gitu. Apapun yang dibawa oleh orang Syiah gitu. Secara ilmu apa sanad ya. Ya. Artinya apa? Memang ada beberapa ya senjata kalau mengutip ungkapan Syekh Dr. Usman Al-Khamis seorang pakar dari Kuwait dalam buku beranggukun yang terbuat peminat tarikh. Kata beliau, kami siap membuktikan. Ya, memang mereka punya sanad, punya rawi juga. Cuma kalau merujuk kepada ilmu sanad yang disepakati, memang banyak cacatnya. Sementara ulama Syiah tidak bisa membuktikan. Nah ini menurut saya bagaimana saya mengikuti tadi. Karena tadi memang ini jadi bingung nih jadi ketika sejarah nggak bisa dipegang. Gimana terjadinya? Makanya pokok sejarah buat saya ini. Pertama, riwayat harus kita lihat manfaat enggak untuk menerapkan ajaran Al-Qur'an. Dan pasti hadis sahih itu akan bermanfaat. Pasti. Hadis sahih dengan riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan oleh ulama tadi pasti tidak terlawan dengan Al-Qur'an. Kalau umpamanya ada perintah untuk mencaci maki Abu Bakar berlawanan dengan Al-Qur'an. Dari mana ya? Al-Quran mengatakan As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin. Al-muhajirin itu adalah banyak orangnya. Tapi menurut riwayat yang milik Syiah, muhajir itu cuma Ali. Itu pakai riwayat itu. Riwayat juga ya? Iya, pakai riwayat itu. Dan itu saya kutip di halaman akhir. Di situ, kenapa Ali disebut As-sabiqun al-awwalun? Karena dia beriman sebelum orang lain. Nah, dia pakai riwayat. Buat kita gampang umpamanya menyatakan apapun riwayatnya, kalau terbukti jelas-jelas berlawanan dengan ajaran Al-Qur'an, entah siapa yang menyampaikan riwayat tersebut, tidak bisa kita terima. Nah, ternyata riwayat-riwayat yang memang menjelaskan tentang Al-Qur'an dengan sesuai apakah isinya dan akhlak Rasulullah, akhlak para sahabat, itu adalah hadis hadis sahih. Nah, ini tentu kalau saya mengkaji hadis hanya di hadapan orang sunni, ya jelas nih sanadnya sahih. Dan kita sudah biasa menggunakan kalau tadi adalah sumbernya sumber dari Syiah. Iya. Ada maktabah Syamilah ya. Kalau untuk hadis kan adalah dari yang dipasang ada yang lebih. Iya. Baik. Iya, siapkan bagus sekali pertanyaan dan saya yakin tidak akan puas karena acara bisa dibatasi itu, tapi minimal kita tahu ya. Ini memang jelas sekali karena memang saat ini ada upaya. Mohon maaf sebelum beli buku kemarin. Saya karena tertarik di internet baca. Saya kalau buku yang sesat pasti saya baca gitu. Yang menyimpang ya betul. Kalau yang baik-baik tentu saya baca. Tapi kalau yang menyimpang itu saya senang sekali saya baca gitu. Ada yang menarik memang karena saya sangat-sangat mengkritik sekali gitu ya. Ketika mereka mau membahas tentang sejarah Syiah, apa sejarahnya tentang tragedi Karbala dan juga tentang biografi Ali yang memang itu bukan 90 kalau boleh ya, 180 atau lebih. Memperbaiki balik-balik tadi. Itu sangat berbeda sekali. Sangat tidak bisa dicerna dengan akal. Dan itu banyak peredar sekarang. Banyak dengan kabar yang sangat bagus sekali. Satu itu mas, satu kabarnya. Jadi orang awam kan lihat kabar dulu ya. Wah ini bagus kabarnya gitu ya. Lagi itu zona kemuliaan alumni Abi Thalib siapa sah? Ya tadi lah. Kata Ustaz ini buku menerangkan kebencian yang luar biasa kepada sahabat-sahabat Nabi. Selain menangkap dengan bulu, selain merendahkan dan menangkap kebencian gitu ya. Ini yang terjadi. Ya, jadi saya di sini sekarang anggap saja sekarang ini sedang berhadapan dengan dua kelompok. Ada siarnya, ada seninya. Makanya saat ini saya tidak membela sanad yang diakui sunni. Tapi saya menganggap semuanya sanad adalah dipertahankan oleh pemeluknya apa, penggunanya masing-masing. Masing-masing pakai riwayat dan masing-masing mengakui yang sahih. Nah, untuk membuktikan mana yang sahih, mana yang tidak sahih, kita lihat isinya. Apakah mengantarkan untuk bermusuhan itu pasti tidak sahih? Masa itu Al-Quran sebagai pembimbing kita untuk mengantarkan umat supaya damai, rahmat lil alamin, ada enggak manusia yang tidak cinta damai? Kok masa ada ajaran yang memang mengantarkan untuk bermusuhan? Marah kepada Umar, marah kepada Abu Bakar, itu pasti sejarah tidak benar. Sanad itu pasti tidak benar. Sebab Al-Quran menyebutkan innama al-mu'mina ikhwatun. Jadi saya dalam buku ini justru tidak banyak mengangkat hadis kecuali sebagai sambal. Contohnya apa yang dikatakan sambal hadis di sini tentang masalah Nuh. An ibn Abi Thalib